mengerjakan sholat, sudah mengangkat tangan bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, maka pada saat itu juga diputuskannya segala hubungannya dengan dunia luar. Semua hal dipandangnya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah yang Maha Agung yang sedang disembah itu. Selama mengerjakan sholat, manusia berusaha melepaskan dirinya dari segala macam kesibukan dan pemikiran, melupakan segala macam kesenangan atau kesusahan, melepaskan ingatannya kepada harta, kepada anak, kepada istri, dan lain-lain sebagainya. Jadi seluruh pikiran dan perhatiannya hanya dipusatkan kepada satu titik, yaitu menyembah dengan menghadapkan muka tawajuh kepada Allah yang Maha Agung. Ini jelas repot nih ya, tapi ini perlu kita latih. Wa qala an-Naisaburi as-salatu arba'atu asya. Kata an-Naisaburi, salat itu mengandung empat perkara. Pertama, hudur. Kedua, syuhud. Ketiga, khudu'. Keempat, khusyuk. Jadi sholat ini mengandung empat unsur. Pertama, hudur, yaitu hati kita harus kita datangkan. Kedua, syuhud, hati kita menyaksikan bahwa kita beribadat ini selalu diawasi, dilihat, dinilai oleh Allah. Ketiga, khudu'. Khudu' itu ya, tunduk dengan tenang seluruh anggota badan kita, tak kita dan lain-lain, jangan sampai digerak-gerakkan. Ini namanya khudu'. Yang keempat, khusyuk. Khusyuk ini tekun, tenang di dalam hati. Jadi kita di waktu sholat sudah tidak ingat dunia luar lagi. Ini namanya khusyuk. Nah, sholat yang demikianlah termasuk sholat yang berjiwa. Sudah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh bahagialah orang-orang mukmin yang mereka itu di dalam sholatnya benar-benar khusyuk. Itu termasuk sholat yang berjiwa. Nah, sholat yang tidak berjiwa itu laksana tubuh yang tidak bernyawa. Pokoknya kita usahakan ini, kita usahakan. Lajeng selanjutipun, agar supaya hati kita selalu hadir di dalam sholat, di sini diterangkan, la tansa annallaha nadhirun qalbaka wa huduruhu wa syuhudahu laka fa ijala. Aja nganti lali kuwi. Nek sak temene Allah iku nadhirun qalbaka, selalu mengawasi, melihat hatimu dan hadirnya Allah. Lan oleh hadir Allah, lan oleh menyaksikan Allah, lakal marang sir. Faqalat lahu zaujatuh, maka berkatalah istrinya, ya hadza, inna sholatal jamaah ghairu wajibatin alaik, wa anta ala tilkal hala. Pancen ini, ngurungan sampai itu, ya. Sholat jamaah itu gak wajib, kan, sampean, sampean dalam keadaan buta, bol-bol, langgar, ya. Wak ketok ngono lho ngoten nggih sing ketok geger ini. Wapok tiba ngono. Terus orang yang buta itu menjawab, "In kana Allah taala qad akhadha nuru basari, faqad aqqa 'alayya nuru qalbi, fala anqati'u 'anil jamaah." Jika Allah sudah mengambil cahaya penglihatanku, maka Allah menetapkan atasku cahaya hatiku, maka aku tidak akan memutuskan tentang jamaah ini. Sekalipun cahaya mata hatiku masih melek, masih terbuka, saya tidak akan melepaskan sholat jamaah ke masjid ini. Begitulah kuatnya iman orang buta itu. Kemudian fana matil kalailah, pada malam itu terus orang yang buta tadi tidur, ya dengan merasakan sakitnya kepala itu. Di waktu tidur faro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami. Di waktu tidur mimpi bertemu melihat Nabi di dalam tidurnya itu. Kita nek mimpi pinangi kanjeng Nabi, itu kanjeng Nabi saya itu. Jadi kalau kita mimpi bertemu Nabi itu, ya Nabi saya, Nabi Bukan, ya Muhammad itu. Tapi setan iblis tidak dapat meniru menjelma seperti kanjeng Nabi. Terus kita nek mimpi kata kanjeng Nabi, ini ku kanjeng Nabi. Nah, orang buta sedang tidur bertemu Nabi, melihat Nabi. Kemudian Rasulullah itu bersabda kepada orang yang buta itu, lima tasajar tamazuj. Mengapa engkau berkeker beserta istrimu? Apa sama kekeran kali itu? Jawab yang buta itu, min hajil tiba'i sunnatik ya Rasulullah. Ya, karena saya mengikuti sunnahmu ya Rasulullah. Pulau geger kalau penjadi sebab pulau mengikuti sunnah penjenengan, mengikuti jejak lampah penjenengan. Oh begitu, ramasa harus berbohong sebab Rasulullah dia dikalimah malah ini. Maka Rasulullah mengusap dengan tangannya yang mulia itu, mengusap ala ainahi atas dua matanya orang buta itu. Terus matanya itu diusap oleh Rasulullah fa'ada basiran. Maka kembali orang itu dapat melihat kembali. Terus ical buta ini. Terus waras mboten buta bi barokatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mendapat barokahnya Nabi wa barokati sunnati, dan barokahnya sunnah mengikuti sunnah Nabi. Allahumma waffiqna li salati jamaah wa ghairiha min ath-tha'at وَجَنِّبْنَا التَّخَلُّطَ عَنْهَا وَحْفَظْنَا مِنَ السَّيِّئَاتِ آمِينَ. Kata pengarang ini kitab, ya Allah, berilah kami taufik sehingga kami dapat melaksanakan sholat jamaah dan lain-lain ketaatan. وَجَنِّبْنَا التَّخَلُّطَ عَنْهَا, dan jauhkanlah kami daripada meninggalkan sholat jamaah. وَحْفَظْنَا مِنَ السَّيِّئَاتِ, dan lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Nah, setelah itu berhasil kita usahakan ya, dapat mungkin kita ini wonten untuk kemauan kita laksanakan sholat jamaah ya, demi untuk mencapai keutamaan yang satu. Nah, umatabil bilir bila terkalaman mustaqbilan ramurah iban ramu alia. Sing tua yo gelem, wong mana nom tambah geleman. Tam, aurat dijaga yang baik. Itu bukan membatasi ruang gerak kita, tidak. Coba secara rasio aja lah kita berpikir, ngata nggih. Kan ini zaman elektronik, zaman mata yang menyebelah, jadi tidak secara keseluruhan masuk belum. Ayyubala fil jukhri bahwa as-saqbu lubang fil ardi. Nomor 3, rawa muslimun wa ghairuhu mengatakan ya muslim lan liani imam muslim an ibni umar radhiyallahu anhu, saking panjenenganipun sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar niki rai ini pun Sayyidatina Hafsah karwa dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan saat temani ana wong lanang marra sedang lewat orang ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu. Wa Rasulullah. Gini ini wawunya wawu haliyah. Di mana nih wa Rasulullah hale utawi itu ajaran mana ni? Wa Rasulullah mboten oleh di mana ni? Lan khale utawi kausalan ini bukan wau ataf. Ngeten ya. Sebab ini wau khaliyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bulu hate khale utawi kanjeng Nabi iku ya bulu sedang datangi hajat kecil. Ya. Ada orang lewat, Nabi sedang kencing. Itu lho maknanya. Nggih. Fa sallama alaihi ketok kanjeng Nabi, fa sallama alaihi. Mongko ulo salam si rajul alaihi ing atase kanjeng Nabi karena ada Nabi ulo salam. Assalamualaikum. Bagaimana sikap Nabi pada saat di salam diberi salam oleh orang ini sedang Nabi dalam keadaan dalam kamar kecil? Kanjeng Nabi atas muni sikapipun falam yarudda alaihi mongko orang jawab sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Nabi tidak jawab. Sebab kanjeng Nabi sedang qadha'il hajah, hajat kecil atau hajat besar. Warwa Abu Dawud lan ngiratakan Abu Dawud wa ghairuhu lan liani Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Abi Sa'id berkata begini Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul aku krungu Gusti Kanjeng Muhammad Allah Azza wa Jalla yang kutu ala zalika la yahrut janganlah keluar ini an auratihima yatahadzasan fa inna Allah Azza wa Jalla yang kutu ala zalika la yahrut janganlah keluar sapa ar-rajulani dua orang lelaki yadribani manane kang nekani manane doroba yadribu niku waduh niku manane macam-macam ada makna nop mukul ada makna mengambil ada makna pergi ngeten iki yadribuna fil ardi itu pergi berkelana mboten kok ngepuki bumi mboten pukul rata ya dribu ngepuk lah soro kabe nih mungkin kata nih wamane at tayamumu dorbatani tayamumiku gepukan lah mana nih hoten balik lah nih hati ya saking aurat lurone rajulani ya tahaddasan tur hale podo omong-omongan karone jangan awas tidak boleh begitu ada dua orang qadha'il hajah ya ini tempat terpisah tapi masih ada untuk berkomunikasi mergo enten apa ventilasinya itu nggih ada pemisahan antara dua kamar kecil ada omong-omongan lho iki sing gak oleh aja omong-omongan ya bu terus apa mene kita nanti ajak apa delok elastik kali lho. Nah, upah jalan tidak boleh begitu, tidak boleh. Itu yang namanya la yahrut ar-rajulani yadribani al-ghaid kasifaini an auratihima ya tahaddatsani. Hale omong-omongan jangan. Tapi ada nahi la yahrut tidak boleh. Ya kenapa? Fa innallah azza wa jalla yang kutu ala zalik. Fa innallah mantun enten la yahrut itu nahi ya. Nahi, ini sampai diteni nih. Uslub Arabi ngeten niki. Kalau setelah ada nahi, kemudian dalam konteks itu kita ketemukan ada fa. Itu kon fa. Niki eden fa. Fa innallah. Itu bukan fa jawab, tapi itu fa ta'liliyah. Artinya merupakan argumentasi. Kenapa sih kok dilarang? Apa alasannya? Fa innallah. Ini alasannya. Krono, maknane krono. Boten kepethuk fa dianggap jawab kabeh. Boten. Ya ngene iki. Fa innallaha mongko sak temene Allah keliru. Kalau kita baca kitab itu keliru. Fa innallaha krana sak temene Gusti Allah. azza wa jalla iku yang kutu bendoni sapa Allah ala zalika ingatase perbuatan begitu itu perbuatan yang mana sedang mendatangi ajat jur omongan itu dibenci oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah. Nah, kita itu cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Allah? Nah, kalau kita cinta sama Allah, ya kita harus mengikuti pada Allah supaya kita dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Qur'an ini Muhammad katakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau anda sekalian betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, manut orang aku, saya tak larang, iku patuhi. Yuhibbukumullah, kamu pasti akan dicinta oleh Allah. Lah, perbuatan yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini tadi itu menyebabkan murka Allah. Nah, kalau Allah memberikan murka kepada kita, namanya kita tidak cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, mestinya Allah tidak akan memberikan murka kepada kita. Sebab sudah dinyatakan, kalau kita cinta, Allah akan membalas dengan cinta. Nah, kalau Allah memberikan murka, berarti kita tidak melalui prosedur caranya orang bercinta. Lah kata, lu ini amrin iso ngamuk, ente kondo, I love you apa itu? Nyatanya amrin ente ngamuk terus kok I love you. Lho, nek ente cinta, yo amrin itu dilegakno lah hati ini. Gimana bosan? Sing iso ngelegakno. Nek cinta nang bojo sing tenan, ojo ngelarakno hati ini bojo. Jadi ini bojo, mas, nek mulai toko kantor sing pas ta mas. Yo dik, jam loro teko. Ojo jam apa? Gitu nggih. Sehingga disiplin waktu itu akan bisa dijaga oleh kedua pasangan suami istri ini. Itu ajaran sholat kalau kita terapkan dalam kehidupan keluarga kan ada jadwal ya? Jadwalnya itu jadi ada programnya di program itu ada jadwal kalendernya ada jam loro bapak e arek rawuh abae rawuh. Jadi sebagai seorang ibu supaya keharmonisan dalam rumah tangga dan disiplin itu terpelihara dengan baik. Nek wis teka nyedeki jam loro, masak, nggih. Masak. Pakaian sing apik. Pakaian parfum ya, bau-bau yang harum, rambut disisir. Apa mau datang? Bapak mau dah, bapaknya anak-anak mau dah datang. Anak-anak pada tidur jam 2. Nggih, masuk. Anake kakake. Loro telu mergo gak tak kok tanya ya, kita menggalakkan ikut keluarga berencana lek wong biyen iku bangen-bangen dadah gaji ya titik niki mboten ya, itu anaknya sudah pada tidur tek jam 2 persis sudah bersolek si ibu ini bukakan pintu dengan senyum mesra masya Allah alhamdulillah cari ini bapaknya tekoh bujuku yayi dibanyi alhamdulillah bagus gitu. Nah kalau ibu menyambut bapak datang dari kantor, di kantor ketemu karyawan karyawati yang pakaiannya begitu harum, baunya necis, wenesan, mulai ibu ini arek-arek di oma gak siap coba, ngobrol gak pendidikan bisa udele gitu sorong itu nih kadung dipopol si rambut di taleni cuwiri di dukur jeruk pecel bapak ini teko astagfirullahaladzim mam ketok ngunu saat ini ini pedenane sawah gara itu dua ayo jadi bagi ini harus di jaga baik-baik. Itu namanya kalau kita itu cinta, ya harus membuat, melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan ini makin cinta itu bagaimana? Tambah ditingkatkan, jadi tambah tua, muka istilah niku tanduran niku sing digawe apa nih? Digawe kekian apa nih? Entah, turi, turi tau kau itu. Ini ku tambah tua, tambah gali, gali, istilah gali, ngetes gali. Gali ini ku nek tanduran tambah ireng, tambah gali ngetes, ngelengo macam ni. Kakek kekian ni kalau panggalan, ilang nggak sama jali talis ni. Iku kan, iku nek golek kekian ni ku kayu yang gali itu. Jadi tambah tua, tambah gali cintai. Mau ditinggal, tambah kemenye. Itu. Nah, itu namanya disiplin waktu. Nah, kita cinta itu harus memakai aturan seperti itu. Enggak kenapa nggih? Mulane waktu ini sembahyang niku diatur innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ono waktune dhewe dhewe. Subuh 4:30. Kalau Anda lakukan subuh itu jam 7, nilainya sudah berbeda. Gini wajan, wadah mawa niku wau, bapaknya arah-arah teko jam loro, sampean sambut dengan begitu, dengan sambutan yang tidak seperti itu. Mereka teko ini jam telu. Bajar ini ibu arah-arah, ya apa sih jam loro kok turun teko. Wis, dicoplok kelambi ini, ganti kelambi sing suwe. Wow, suka di kelambi sing wis telung dino, tang dino. Ambune masya Allah. Jadi ini ende, Anda datang di rumah melihat istri seperti itu, janganlah salahkan istri. Kenapa Anda mestinya datang jam 2 kok jam 3 baru datang? Anda dapati istri Anda sudah tidur. Jangan menyalahkan. Dalilnya ngelembur. Lah ping pira ngelembur? Kok balik-balik ngelembur? Ngelembur, ngelembur, ngelembur. Nggak mari-mari ngelembur. Subuh ini sampai jam 7 terus. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mau terapkan itu, salat 5 waktu disiplin sesuai dengan jawaban Nabi pada saat beliau ditanya, mana ya Rasulullah amal yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Optek. Ganteng itu kalau kita terapkan, masing-masing pribadi muslim melaksanakan dengan baik, timbul disiplin dan kesadaran nasional menunjang pembangunan. Lah ngoten apa nggih? Tidak khawatir lah kembangannya wong Islam. Asal kita mau sadar, matang. Ya dribani, mana nih? Ya tiani, ya tiani, nakani wau. Yang kutu, yang dobu, tentu yang kutu. Zakaro an Nawawiyu fil majmu, menyebutkan Imam Nawawi fil majmu di dalam kitab majmu Sarah Muazzab Abu Ishaq Asy-Syirazi, ingkang kagungan kitab Muazzab. Dipun harai dening panjenenganipun Imam An-Nawawi, bisa dilihat majmu' di 1 halaman 103, annal haditha al-mustahnasabihi fi hadza dha'ifun. Angka 4 ini menunjuk kepada yastadbiruhu ma di atas. Nggih? Kang ngeten. Wong ya. Nek qadhil hajah, qadhil hajah. Itu jangan ndangak ngadep nang srengenge itu bulan atau memalingkan dilu ya ndak oh ya oleh pokoke dilu ndak oleh. Nah dilu iku dasare gak kuat, dasare sing kuat gak oleh ndangak iku dasare go kuat. Nek mek dilu tok gak oleh lah ya ora masuk yo kadang-kadang lagi ini ya ya gitu nggih. Nah nek ngene gak oleh iku lho. Kau fakat ah, iya nek ini sih kau oleh, ngerti gak? Nek sekedar gini aja kan tidak apa-apa, ngerti gak? Kan lumrah, be rokokan, wah asik ngerti gak? Sudah inspirasi datang semua, waduh, cari ilham kok di situ, cari ilham itu sholat 2 rakaat, tangga tuh apa gak? Nek golek ilham aja di guru, jadi sesuai mulane, kalau apa gobrak-gobrak, hehehe, patan, suku ini. Tidak sesuai di jeruk, cepat aja. Nanti no rokok 2 batang di gunung, lala epot. Gak kena iki, gak kau jadi umum. Ngoten ngene jeding pribadi ngoten ngene. Engko pas royoan ame anake dhewe. Zakaran Nawawi nutur sabana nawi fil majmu. Annal hadis al mustanasabi, hadis al mustanasabi niku masale manane yang dibuat dasar hukum lah, manane ngaten. Kesimpulannya begitu. Sing asale mustanasa sing dinggo aring-aring. Apa bi kelawan al ali al mausul salih fi hadza ing dalam menika istibar inda qada'il hajah iku dhaifun dhaif menurut Imam Nawawi bal huwa batil, bahkan hadis yang menunjuk itu adalah batal. Wa anna sahih al masyhur lan sak temene kaul sing sahih al masyhur tur kang masyhur iku annahu yukrahu al istiqbal dunal istidbar, sesungguhnya qada'il hajah itu dimakruhkan apa al istiqbal dunal istidbar, jadi madep ke atas itu yang makruh hukumnya, kalau ke bawah itu tidak apa, tidak apa-apa. Qala al khatib fil ikna, dawu sapa syekh khatib fil ikna ing dalam kitab ikna, kitab ikna nikum, kitab yang membahas masalah fikih, fikih sami mawon. Seperti yang anda hadapi sekarang ini, kitabnya juga yang menyangkut fikih. Namun dalam kitab ikna, kitab muhazab, fathul wahab, fathul mu'in itu lebih luas gitu acanya. Jadi lebih detail cabang-cabangnya itu. Wa hadza wal mu'tamad ikna juz tunggal halaman sekawan doso 6 dipun dawaken dening Syekh Al Khatib. Wa hadza wal mu'tamad, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam majmu' tinjauan Imam Nawawi bahwa hadis yang melarang orang qada'il hajah dalam posisi menundukkan kepala itu dimakruhkan, itu hadisnya tidak kuat sehingga menjadi batal lah istinbat yang menyatakan itu hukumnya makruh, sehingga tidak apa-apa. Lakukan ya, tidak apa-apa. Itu yang muktamad, kalau yang muktamad ya itu berarti tidak apa-apa menundukkan kepala di saat nekani hajat boten apa sing ora itu makruh hukumnya jahat. Ini sing kawal ya, sing khawatiri marat-marit gak karu-karuan. Kalau kan bisa kita atur posisi air itu untuk mengarah omane ini sedingi cilik-cilik ndak bisa sedingi ndak, ini kalau biasanya kan WC kita itu pada umumnya sedingi sak menten-menten ini kecil-kecil, ini harus hati-hati itu loh. Jedinge WC, jeding WC. Alit-alit. Itu ndak ada kira-kira nek sak blek ae durung karuan iki. Nah, kan ndak ada dua bola. Nah, itu kalau kita sedang qada'il hajah di situ harus cukup hati-hati loh. Betul, ini saya peringatkan harus betul-betul hati-hati buat menyangkut air, sedangkan air ini sarana untuk berwudu, sarana untuk bersuci. Nah, kita arah kepada salah. Katakan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kirang langgung pun, nyuwun pangapunten. naskah yang baru Bapak terima halaman 20. Ini nanti akan kita pelajari bersama Rebo yang akan datang. Saya kira untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, Rebo ini tadi di sini ya. Rebo, Rebo-nya kita satu, kemudian kita masuk ke Ramadan. Biasanya di masjid kami untuk Ramadan itu oleh Bapak-Bapak Tamir ini sudah diatur. Ini jangan lupa sehingga mungkin ya, nanti pengawasan ini apa kita lanjutkan kita ini apa ada usulan apa menito sama dengan materi yang lain itu terserah nanti ya terkait. Namun kita percaya bahwa pelajaran kita menito kita akan hafal dan kita ciptakan sebagai tambahan modal ilmu untuk amalan kita sehari-hari. Ini penting ini. Data istilah lagi. Kata istilah. Kau kadang-kadang bapak-bapak ada yang tidak sempat masih dilanggar. Walaupun di kampungnya dilanggarnya itu tidak ada perhatian. Ayo tersempat. Tapi nak usuknya sendiri tersempat. Yang tinggal di ini. Dengan kelesetan. Jadi sampai keturun. Kelesetan. Sampai kelesetan enak. Wah iya. Sebenarnya kan untuk turun. Bisa ya. Tak keturunnya bisa. Ya jangan tidur. Ya. Dengarkan bersama. Mudah-mudahan ada juga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad.